بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali kutub min sama'il Muhammadiyah. Kita masih membahas min tawadu'ir rasul sallallahu alaihi wa la alihi wasallam. Kita sudah menyelesaikan 10 hadis. Kita masuk di hadis yang ke-11. Qala Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Kana, yakni Rasulullah SAW, yuksirul dzikra. Rasulullah SAW memperbanyak dzikir. Wa yukillul lagwa. Dan beliau mempersedikit lagwun. Ucapan perbuatan yang sia-sia. Wa yutilus sholata. Dan beliau memanjangkan sholat. Bayak surul khutbata, beliau memendekkan khutbah. Wakana la ya'nahu, beliau tidak anafa, yaitu tidak merendahkan orang lain, tidak meremehkan orang lain. Wala yastagbir ayyam siyam al armila wal masfal miskin wal abdi. Beliau tidak menyombongkan diri, tidak merasa besar untuk berjalan bersama perempuan-perempuan tua, orang-orang miskin dan budak. Hatta yaqdhiyalau hajatahu, sampai belum menyelesaikan kebutuhannya. Sahih rawahul Nasa'i. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ini di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau, lisan beliau dipenuhi dengan zikir. Nah, zikrullah, senantiasa berzikir, basah lisan beliau dengan zikrullah. Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan banyak sekali fawaid dari zikir. Dalam kitab Awabil Shayyib, beliau menyebutkan lebih dari 70 faedah dari zikir. 6. Di antaranya itu menguatkan hati, menguatkan badan, menimbulkan sinar, menyerahkan wajah dan hati. Menarik rezeki dan banyak yang lainnya. Baik. Di antara faedah zikir juga seseorang merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia masuk mimba bil ihsan. Beribadah seakan-akan atau merasa diperhatikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Mengingat Allah akan menghasilkan, Allah akan ingat kepadanya, dan banyak yang lainnya. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menukilkan ucapan gurunya, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ibnu Taimiyah beliau menyatakan, "Adz-dzikru lil qalbi kal ma' lis samaki." Zikir untuk hati itu sebagaimana air untuk ikan. Kaitannya zikir dengan hati itu sama dengan air dengan ikan. Wa kaifa yakunu halu safarqal ma? Bagaimana keadaan ikan jika dia itu berpisah dari air? Enggak akan bisa hidup. Demikian pula jika hati itu tidak pernah dihidupi dengan zikir. Nah, lambat laun taib hatinya sakit, lama-lama hatinya mati. Qalbun saqim, qalbun mayyit. Tidak bisa melihat al-haq itu al-haq. Dan bahkan sebaliknya, melihat al-haq itu kemungkaran. Naam. Ini ikhwani fi din azani wa a'azakumullah. Baik. Dan juga dengan senantiasa berzikir, tersibukkan lisan ini dari ghibah, namimah, dan afatul lisan yang lainnya, karena sibuk dengan zikrullah, sibuk untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan masih banyak faedah-faedah yang lainnya yang belum disebutkan. Disebutkan lebih dari 70 faedah dari zikir. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azakumullah. Beliau juga menyebutkan, anna dzikra afdal minad du'a. Zikir itu lebih utama dibandingkan doa. Adz-dzikru sana'un 'alallah. Zikir itu memuji Allah. Wa du'a su'alil 'abdi hajatahu. Adapun doa itu seorang hamba meminta kebutuhannya kepada Allah. Zikir itu memuji Allah, ya, enggak ada permintaan. Doa itu minta sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sehingga beliau menyatakan, fadzikri kadzalika yaj'alu du'a mustajaban. Zikir itu menjadikan doa kita diijabahi oleh Allah. Zikir baik, itu menjadikan doa kita diijabahi oleh Allah. Sehingga min adabi doa itu diawali dengan pujian kepada Allah, menjadikan doa kita mustajab. Sehingga beliau menyebutkan, fadu'a alladhi taqaddamu dzikr wasana. Doa yang diawali dengan zikir, dengan pujian, afdal wa akrab ilal ijabah, lebih utama dan lebih dekat untuk dikabulkan, minad doa al mujarrad, dibandingkan doa semata-mata yang tidak diawali dengan zikir dan pujian kepada Allah. Ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Contohnya, doa yang setiap saat, setiap hari kita panjatkan kepada Allah, yakni suratul Fatihah, itu kandungannya doa. Di situ kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap rokaat kita. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Suratul Fatihah itu permintaannya yaitu minta kepada Allah untuk ditunjukkan di jalan yang benar. Tetapi sebelum meminta di situ, mukadimahnya memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Pujian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyahnya, dengan uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Baru kemudian inti dari doa ihdinas siratal mustaqim. Itu yang diminta. Yang sebelumnya itu pujian, zikir. Sehingga dirangkai begitu indahnya. Baik, tatkala doa diawali dengan pujian, dengan zikir kepada Allah, kata beliau itu akan lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tidak faham suratul Fatihah itu adalah doa. Semata-mata kita baca seakan-akan itu sebuah surat biasa yang kita ucapkan, yang kita baca dalam setiap rakaat kita. Padahal itu doa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, permintaan yang besar. Ihdinas siratal mustaqim. Naam. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Baik. Itu naam. Fawaid diantara ya, diantara faedah-faedah zikir, dan masih banyak yang lainnya. Baik. Dan ini diperbanyak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala sibuk dengan zikir, baik, maka sedikit perkara-perkara yang tidak berguna. Ya. Yukil al-lagu. Perkara-perkara yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, terpinggirkan karena lisan ini sibuk untuk berzikir. Naam. Kemudian wayutilu sholat. Beliau memanjangkan sholat. Memanjangkan sholat tatkala beliau sholat sendirian. Tatkala beliau menjadi imam, maka beliau perhatikan makmumnya. Di belakang itu ada orang-orang yang lemah. Ada mereka-mereka yang memiliki naam, kebutuhan-kebutuhan. Memiliki rencana-rencana, kegiatan-kegiatan. Maka tidak boleh kemudian memberatkan jamaah. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan dengan keras, afatanun anta ya Mu'ad, kepada Mu'ad bin Jabal. Tatkala mengimami sholat isya, nam dipanjangkan suratnya. Baik. Yutilu sholat, nam ini tatkala beliau sholat sendirian. Tatkala beliau menjadi imam, naam beliau melihat keadaan makmumnya. Bayak surul khutbah. Dan beliau memendekkan khutbah. Ini tanda faqihnya seseorang. Pendek khutbahnya, panjang sholatnya. Nah, sehingga khutbah-khutbah Rasulullah itu pendek. Tidak panjang-panjang. Yang kalau panjang kemudian awalnya lupa, ya, dilupakan dengan akhirnya karena kepanjangan khutbahnya. Naam. Qalla wa dalla. Sedikit tapi jelas, ya. Ada yang bisa dibawa pulang oleh jamaah dari apa yang disampaikan dalam khutbahnya, karena ringkas dan jelas. Tidak panjang bertele-tele yang tidak ada ujungnya, yang susah orang memahaminya dan tidak bisa diambil faedahnya. Nah, dan beliau disebutkan di sini tidak merendahkan orang lain, tidak merasa besar. Beliau berjalan bersama perempuan-perempuan tua, orang-orang miskin, para budak, jika memiliki kebutuhan dengan Rasulullah SAW, sebagaimana yang disebutkan di hadis yang keempat kemarin. Jika ada yang punya kebutuhan dengan Rasulullah, maka beliau sebutkan, silakan cari tempat di mana yang kamu senangi, aku akan datang ke situ. Nah, curhat, menyampaikan masalahnya kepada Rasulullah SAW. Di mana pun tempatnya, taib Rasul bersedia untuk meluangkan waktunya. Naam, hatta yaqdiyal hajata, sampai Rasul menyelesaikan kebutuhannya. Ada yang mungkin masalah ekonomi, ada yang mungkin masalah-masalah yang lainnya diselesaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian yang ke-12. Kana, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajlisu alal ardi. Beliau duduk di tanah, duduk di bawah. Wayakulu alal ardi, beliau juga makan di bawah, tidak di meja. Wayaktagilu, beliau takil, memegangi apa, kambing. Nah, memegangi kambing untuk diperah susunya. Wajibu da'watal mamluk ala khubjis sa'ir. Beliau mendatangi undangan budak untuk makan roti gandum. Sahih rawahu Tabrani. Ini semua menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, tawadhu' beliau dan zuhudnya beliau terhadap dunia. Dalam keadaan beliau seorang nabi, dibuka naam harta-harta dari rampasan-rampasan perang. Naam, tapi beliau tawadhu. Maka disebutkan di sini yajlisu alal ard. Beliau duduk di bawah, ya. Baik menggunakan tikar atau tanpa menggunakan tikar, karena lantainya terbuat dari kerikil, langsung duduk di bawah. Baik. Beliau makan juga di bawah. Tidak menggunakan meja, bukan berarti tidak boleh makan di atas meja. Naam. Ini tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri yang memerah susu kambingnya. Naam. Beliau jika diundang oleh siapapun untuk jamuan makan apapun, beliau kemudian mendatanginya, mendatangi undangan tersebut. Baik, tidak melihat siapa yang mengundangnya, tidak melihat hidangan apa yang akan dihidangkan, maka semuanya dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ni khana fi dina azani wa azakumullah. Naam. Ini semua menunjukkan Rasul itu tidak aneh-aneh dalam masalah dunia, dalam masalah makanan dan juga yang semisalnya. Naam. Diundang untuk jamuan makan apapun, beliau datangi. Naam. Baik, untuk menghormati orang yang mengundang beliau. Qala. Kana la yudfau an dunasu wa la yudrabu anhu. Sahih rawahu Tabrani. Naam. Untuk hadis yang ke-13 ini, wallahu alam, terjemahannya bagaimana, ya. La yudfa'u anhu, ini kalau secara bahasa beliau itu tidak dibela karenanya oleh manusia, tidak pula yudrabu anhu. Ini hadisnya panjang, ya. Ini dialog Ibn Abbas dengan seseorang yang mereka menyatakan, kaummu, kaum kalian menyatakan Rasulullah itu naam lari-lari kecil tatkala tawaf, ya, tatkala tawaf lari-lari kecil. Naam. Dan itu bukan termasuk sunnah. Kemudian ada ucapan demikian dari Ibnu Abbas. Ini ucapan Ibnu Abbas. Baik. Tapi saya tidak tahu ini nerjemahkannya kayak apa, bagaimana yang dimaksud. Cuma para surah, para ulama yang mensyarah hadis ini, baik, hadis ini menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bara'atuhu minal kibr. Beliau berlepas diri dari rasa sombong. Wa ta'adzum, dan merasa besar. Alladhi huwa min sya'nil muluk. Yang itu sebagaimana keadaan para raja. Nah, ini jadi syarah yang disebutkan dalam syarah para ulama hanya itu, ya, tidak disebutkan taib pemakna per kalimatnya. Ya. Ini disebutkan yudfa'u itu dengan sigha majhul, wa yudrabu dengan hurul. Taib. Nah, ini di lingkari aja nomor 13 itu, ya, belum. Belum menemukan ini. Jadi, saya juga coba untuk bertanya ke asatidzah. Nah, beliau-beliau yang saya tanya minta redaksi lengkapnya, ya. Karena kalau potongan-potongan gini itu kita susah untuk ini kaitannya apa. Kalau nggak tahu lengkap itu nggak bisa ngerti kan ini yang dimaksud apa. Nah, dan ini di Mu'jamul Kabir Tabron ini hadisnya panjang. Ya, hadisnya panjang hanya dinukil segini. Sehingga kalau sekedar membaca ini apa yang dimaksudnya apa enggak tahu, harus butuh apa lengkapnya yang dimaksud apa, itu baru nanti bisa paham. Anam. Baik, ini PR ya. Kalau memang sudah dapat jawaban nanti kita ulangi. Baik, yang ke-13. Nah. Jadi kan fitina alzani wa alzakumullah, ya. Dalam permasalahan menyampaikan ilmu agama itu jangan takalluf, ya. Jangan memaksakan diri untuk mengartikan dan memaknai padahal enggak ngerti, ya. Dan lebih selamat untuk enggak tahu selesai. Nah, jadi jangan memaksa-maksakan diri, ya, karena merasa malu kok enggak ngerti padahal sangat-sangat mudah. Baik, sehingga nah, ahsan untuk tidak memaksakan diri mengartikan atau memaknai, ya, meskipun kemudian di belakangnya ditambah kata-kata wallahu a'lam. Nah, jadi ambil kalamnya para ulama, baik, sampaikan jika tidak ada selesai. Nah, baik, dilewati. Nah, kemudian yang ke-14. Kana la yurdutib rawahul Bukhari. Beliau tidak menolak minyak wangi. Beliau jika diberi minyak wangi enggak menolak. Ini diantara yang dianjurkan oleh beliau. Jangan baik menolak pemberian minyak wangi. Diterangkan para ulama kecuali jika kita tahu si fulan ini biasanya itu menyebut-nyebut pemberiannya. Nah, ya, menyebut-nyebut pemberiannya, aku sudah memberikan kepada fulan-fulan, maka tidak usah diterima. Kalau kita tahu pemberian orang ini biasanya demikian. Ya. Tapi jika tidak ada indikasi demikian, dianjurkan jika ditawar dan diberikan minyak wangi untuk diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taib beliau menyebutkan man aradu alaihi raihan, barang siapa yang ditawari diberikan minyak wangi fala yaruddahu, jangan ditolak. Beliau menyebutkan karena khafiful mahmal, karena enteng, minyak wangi itu enteng, enggak berat. Untuk dibawa, untuk dipakai, dan juga tiburih itu wangi baunya. Nah, maka disebutkan diantaranya minyak wangi, bantal, ya, itu jangan ditolak kalau dikasih. Nah, baik. Dan sudah kita pernah sampaikan dalam Syama'il Muhammadiyah, Rasulullah itu jika dikasih hadiah, beliau terima, ya, dan beliau pakai untuk menyenangkan orang yang ngasih. Diterima, dipakai, dan juga jangan lupa membalas pemberian. Rasulullah itu tidak hanya menerima, tapi juga membalas hadiah. Nah, dan dipakai. Baik, dipakai barang yang diberikan. Nah, qala kana yula'ibu Zainab binti Ummi Salamah wa yaqul ya Zainab ya Zainab miraran. Sahih riwayat Adhiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bermain-main dengan Zainab binti Ummi Salamah. Ini apanya Rasulullah ini? Tetangganya apa? Zainab bintu Ummi Salamah. Hah? Apanya Rasulullah? Ini perempuan ini. Kok Rasul bermain-main dengan perempuan? Apanya Rasulullah ini? Anak tirinya. Anak tirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau bermain-main dengan anak tirinya, ya. Beliau manggilnya ya Zainab, ya Zainab. Beliau pernah tatkala Rasul mandi, Zainab ini diperciki mukanya oleh Rasul dengan air. Dan asarnya Zainab ini sampai usia tua masih muda wajahnya. Asar percikan air di wajahnya Zainab. Ini Rasul bermain-main dengan anak-anak. Ini diantara tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an Jabir radhiyallahu anhu qala atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar yamsyani. Riwayat Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi aku, wa Abu Bakar yamsyani, dalam keadaan keduanya jalan kaki, tidak naik kendaraan. Ini dua orang yang utama jalan kaki ke rumahnya Jabir bin Abdullah, tidak minta tunggangan yang mewah, ya, tapi jalan kaki. Ini tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala sibyan yal'abuna fa sallam alaihim. Rawi Muslim. Dari Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melewati anak-anak yang sedang bermain dan beliau mengucapkan salam kepada mereka. Tawadhu'nya Rasulullah salam kepada anak-anak, ya. Anak-anak yang sedang bermain, baik, Rasul pun memberikan salam kepada mereka. Ini ada kisah tatkala Anas bin Malik disuruh oleh Rasulullah, ya, di tengah jalan Anas balik melihat anak-anak bermain, beliau berhenti untuk melihat itu sampai datang Rasulullah, ya, diingatkan tugasnya belum dijalankan. Di situ Rasulullah melihat anak-anak dan beliau mengucapkan salam kepada mereka. Rasul yang mengucapkan salam kepada anak-anak. Tawadhu'nya beliau. Qala wa ana Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaksifu na'lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu menempel sendalnya. Ditempel sendalnya. Nah, bukan dijahit, yang ditempel. Wa yuhitu thawbahu, dan menjahit pakaiannya. Wa ya'malu fi baitihi kama ya'mulu ahadukum fi baitihi. Beliau beraktivitas di rumahnya sebagaimana salah satu di antara kalian beraktivitas di rumahnya, beraktivitas biasa di rumahnya. Waqalat, kata Aisyah, kana basara minal basar, beliau itu manusia, beliau itu sebagai manusia, yafli thawbahu, yafli itu enggak ada tasydidnya, yafli, yafli thawbahu, yafli itu mana yang memeriksa pakaiannya ada kutunya atau enggak, itu karena yafli. Wayahlubu syatah, dan memerah kambingnya. Wayahdumu nafsahu, dan membantu dirinya. Rawat Tirmidzi wa shahahu al-Albani. Naam, ini aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidu waladi Adam, pimpinan umat manusia. Nembel sendalnya sendiri, jahit pakaiannya sendiri jika robek. Nah, di rumah beraktivitas sebagaimana orang yang biasanya beraktivitas, bukan karena sebagai Rasul, bukan karena sebagai pimpinan negara kemudian tidak mau beraktivitas sebagaimana manusia biasa lah. Juga Aisyah menceritakan beliau memeriksa pakaiannya yang mau dipakai, ini ada kutunya atau enggak. Beliau memerah sendiri susu kambingnya. Beliau yahdumu nafsahu, ya. Apa kebutuhan beliau, beliau jalankan sendiri untuk dirinya sendiri. Ini dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu'nya beliau. Meskipun kalau seandainya beliau mau meminta para sahabatnya yang berkhidmat kepada beliau, Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud dan yang semisalnya, mungkin bisa, ya. Tapi ini tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dijalankan sendiri. Nah. Baik. Yang terakhir, wa Anas qala, ya. Ini contoh-contoh tawadhu'nya Rasulullah. Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku membantu berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana ibnu thaman sinin, aku berusia 8 tahun. Wa malamani ala syai'in qat utiya fihi, beliau tidak pernah memarahi aku sama sekali atas sesuatu yang aku jalankan. Makna utiya fihi ai uhlika wa utlifa, atau uhliku wa utlifu, ya. Sesuatu yang aku rusak, beliau tidak pernah marah kalau aku merusakkan barang, merusak ini mungkin tanpa sengaja, uhlik wa utlif, ya. Merusak perabot atau barang. Fa'in lamani la'imun min ahlihi, kalau ada seorang dari keluarga beliau yang memarahi aku karena mungkin teledor, pecah barangnya, ya. Rasul tidak marah. Tapi kalau keluarganya Rasulullah, istrinya misalnya, ini Rasulullah yang marah, qala, kata Rasulullah, da'u, tinggalkan dia, biarkan. Dicegah Rasulullah, jangan, tidak usah dimarahi. Fa innahu law qudiya syai'un kana, kalau memang sudah ditakdirkan ya akan terjadi. Nah. Jadi kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah ya akan terjadi, enggak usah dimarahi. Kalau memang takdirnya rusak, takdirnya pecah, ya sudah. Enggak perlu untuk dimarahi. Nah, ini nah. Apa ini masuk apa nih ya? Bab sabar ya. Nah, sabar apa tawadhu ini? Sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah dimarahi ya, Pak. Baik. Ini ikhwan fi din anzani wa a'azakumullah. Nah. Ini di antara Naam, tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Juga dinukilkan para ulama kisah seorang budak yang membawa air panas itu, yang kemudian mengenai anak tuannya dan meninggal ya. Marah dia, baik. Maka sang budak itu membacakan ayat Allah. Ciri orang-orang yang bertakwa. Kadziminal ghaiz. Nah. Kemudian tidak jadi marah karenanya. Karena sang budak baik membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Kemudian kita masuk ahadits fi tawadhu. Hadis-hadis tentang masalah tawadhu. Hadis yang pertama, qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Baik. Baik, apa? Belum lengkap ceritanya tadi. Tentang budak tadi. Kadhi minal ghaidho wa afina annas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang bertakwa itu bisa menahan kemarahannya. Kemudian memaafkannya. Dia enggak jadi marah, dia maafkan budaknya pembantunya. Ayat itu dilanjutkan, Allah yuhibbul muhsinin. Allah itu menyenangi orang berbuat baik. Mulai sekarang kamu tak bebaskan. Naam. Upaya untuk menjalankan ayat itu, berbuat baik. Padahal budaknya itu yang menyebabkan anaknya meninggal. Tapi untuk mengamalkan ayat itu, kadhi minal ghaid, dia kekang kemarahannya, dan dia maafkan pelakunya, dan dia bebaskan dia dari perbuatan. Nah, luar biasa. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allah auha ilayya an tawaddu. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku an tawaddu agar kalian bertawadhu. Hatta layfkhara ahadun ala ahadin, sehingga seseorang tidak merasa besar, tidak merasa mulia dari orang lain. Balaya bagi ahadun ala ahadin, dan seseorang tidak mendolimi orang lain. Ini fungsi dari tawadhu. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tawadhu. Baik. Sehingga kalau seorang itu sudah tawadhu, merendahkan hatinya, baik, sehingga dia tidak merasa tinggi dari orang lain, dia tidak mendolimi orang lain. Ini fungsi dari tawadhu. Naam. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan tentang tawadhu, inkisarul qalbi lillah, pasrahnya hati kepada Allah. Wa khafdil janah dhulli war rahmadil khalqi, kemudian merendahkan sayap nam dan kasih sayang kepada makhluk. Itu makna tawadhu. Tawadhu kepada Allah, berserah diri kepada Allah, pasrah kepada Allah, dan merendahkan diri kepada manusia. Hatta la yara lahu ala ahadin fadlan, sampai dia tidak merasa memiliki kelebihan dari orang lain. Tidak merasa lebih tinggi, lebih mulia dari orang lain. Naam. Itu tawadhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat shadaqatun min malin. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Sedekah itu tidak bikin harta semakin habis. Bahkan sebaliknya, dengan sedekah itu akan bertambah hartanya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa-apa yang kalian infakkan, Allah akan menggantinya. Naam. Tidaklah sedekah itu akan mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa 'izzan. Dan tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan bi afwin, yakni seorang apa tatkala semakin sering memaafkan maka akan ditambah kemuliaannya. Dia bisa untuk membalas kedzaliman yang dia dizalimi orang lain. Dia mampu membalasnya tapi dia maafkan. Maka dia semakin mulia. Bukan orang yang memang tidak bisa membalas, bukan memaafkan. Memaafkan kenapa? Karena enggak bisa balas, enggak berani balas. Ini bisa dan mampu balas. Tapi tidak mau dibalas. Dia maafkan orang. Baik. Man afa wa aslaha. Tapi kemarin kita bahas yang bisa dimaafkan itu tatkala berimbas kebaikan. Jika memang tidak berimbas kebaikan maka tidak perlu untuk dimaafkan. Baik. Wa ma tawadhu ahadun lillahi illa rafa'ahu. Tidaklah seorang bertawadhu untuk Allah kecuali Allah akan angkat. Semakin dia tawadhu semakin Allah angkat derajatnya. Semakin dia merendahkan hatinya semakin Allah tinggikan kedudukannya. Rawahul Bukhari. Naam. Waqala sallallahu alaihi wasallam rawahu Muslim. Waqala sallallahu alaihi wasallam la du'itu ila qura'in, seandainya aku diundang untuk makan qura itu kukunya kambing. Yang paling ujung kayak sepatu itu. Yang enggak ada dagingnya. Enggak tahu mau diapakan itu, ya. Seandainya aku diundang untuk makan itu, audratul audirain laajabtu, atau lengannya yang enggak banyak dagingnya itu, laajabtu. Niscaya aku akan datangi undangan itu. Walau dia ilayah dirak ukro laqabil tu, seandainya aku dikasih hadiah dirak atau ukro laqabil tu, aku akan terima itu. Bukan sesuatu yang banyak dagingnya ini, sesuatu yang remeh nih. Tawaduknya beliau kalau diundang maka itu beliau akan datang undangannya. Kalau kasih hadiah itu beliau akan terima. Tidak merasa tinggi kemudian menolak undangan dan juga menolak hadiah. Rawahul Bukhari. Yang terakhir yang keempat, An Anas radhiyallahu anhu qala. Kanat naqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-adba la tusbaku. Bahwasanya taib ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa menangan kalau berpacu, ya, enggak ada yang bisa mengalahkan. Aula takadu tusbaku, hampir-hampir tidak ada yang bisa mengalahkan ontanya Rasulullah. Faja'a rabbiyun ala qu'udin lahu, kemudian datanglah taib seorang Arabi ala ku'udin lahu. Nah, ku'ud itu onta yang jinak yang bisa dinaiki oleh siapapun. Itu makna ku'ud. Jamalun, ya, dalam kurung jamalun. Nah, fasabaqah, ternyata ontanya Rasulullah kalah sama ontanya Arabi ini. Padahal ini onta luar biasa jinak, dinaiki siapapun manut. Fasyaqqa dzalika 'alal muslimin hatta 'arafahu. Ini berat ya, hati-hati kaum muslimin, kenapa ontanya Rasulullah kok kalah? Oh, biasanya menangan ini dikalahkan ontanya orang Arabi. Sampai Rasul paham tahu ya, kegelisahan dan mungkin tidak terimanya para sahabat melihat ontanya Rasul kalah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Haqqun ala Allah. Allah yartafi'u syai'un min dunya illa wadha'ahu. Itu haknya Allah. Nah, tidaklah sesuatu itu tinggi di dunia ini kecuali nantinya Allah akan rendahkan. Enggak akan di atas terus. Pasti nanti akan di bawah bergiliran. Rawahul Bukhari. Enggak akan menangan terus mengalah. Maka jangan bersombong tatkala sedang di atas, ya. Bisa jadi besok atau lusa atau kapan setelah itu dia akan mendapat giliran di bawah. Ya. Siap di atas dan siap di bawah. Nah, kita tahu siap menang dan siap kalah. Kadang kita siap menang tapi enggak siap kalah. Nah, maka Rasulullah menenangkan para sahabat Urusan dunia ini, urusan dunia. Kalau seorang itu ada di atas, nantinya akan direndahkan oleh Allah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, bergilir sesuai dengan gilirannya. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Selesai hadis tentang tawadhu. Nah, nantinya kita akan masuk akbatul mutakabbirin. Apa sih hukuman bagi orang-orang yang sombong, ya. Orang-orang menyombongkan dirinya. Taib, yang tadi disebutkan Rasul berikan wahyu Allah agar kita tawadhu, tidak menyombongkan diri kepada orang lain. Bagaimana kalau kita melanggarnya? Taib, nanti akan disebutkan di bab setelahnya. Akibatul mutakabbirin. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.